لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام وأخواتي الكريمات رحمني الله وإياكم وبارك فيكم Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhalumun kafar dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian la tuhsuha niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya innal insana ladhalumun kafar sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat dan salam. Waalaikumsalam warahmatullah. Salawat dan salam. Tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau, serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat yang telah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. InsyaAllah ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian fikih kita dari kitab Al-Wajiz. Dan pada pertemuan yang lalu, kita sudah memasuki pembahasan Al-Mas'hu 'alal Khuffain. Hukum membasuh atau mengusap bagian atas alas kaki. Apakah itu kaos kaki? Ataukah sepatu yang berada atau sepatu yang di atas mata kaki. Baik. Dalil yang menerangkan kepada kita masyru'iyah pengusapan bagian atas sepatu adalah dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan al-ijma'. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita bahas syaratnya. Syarat boleh mengusap bagian atas sepatu. Siapa yang bisa mengulanginya beserta dalilnya? Hendak ya Faris tadhkur mata yajuzul mas'u 'alal khuffain ma'ad dalil. Hal yajuz al mas'u 'alal khuffain ma'ad dalil. Ad-dalil khalas dzakarna al hadits wal ijma'. Lakin mata yajuzu dzalik? La, syarat bolehnya mengusap waalaikumsalam bagian atas sepatu. Ahsan. Ya. Itu kursi memang kita sediakan untuk yang mau duduk di atas kursi silakan. Ya, yang dipakai ambal juga boleh. Mana yang nyaman ya. Biar dapat pahala untuk yang membeli ya. Baik, yang pakai kursi silakan. Baik, ahsan. Syaratnya adalah dia ketika memakai kedua kaus kaki atau sepatunya tersebut dalam keadaan telah berwudu dengan bahasa hadis tahiratain. Kedua kakinya itu telah suci. Nah. Baik. Berikut ini kata penulis rahimahullahu taala, muddatul masah. Waktu atau berapa lamanya waktu pengusapan bagian atas sepatu. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau mengatakan ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyam walayalihinna lilmusafiri wa yawman wa laylatan lilmuqim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menentukan waktunya 3 hari dan 3 malam untuk musafir dan 1 hari dengan malamnya bagi yang muqim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Al-Imam An-Nasa'i dan juga datang dari sahabat selain Ali bin Abi Thalib seperti hadis Sufwan bin Asal radhiyallahu an. Maka seseorang masih boleh mengusap sepatunya, tentunya bagian atasnya, kalau dia musafir selama 3 hari 3 malam. Nah, 1 hari dan 1 malam notabene-nya 24 jam. 1 hari itu terhitung dari semenjak masuknya waktu sholat subuh sampai terbenam matahari. Dan malam itu dihitung dari semenjak terbenam matahari hingga terbit fajar as-sadiq, waktu sholat subuh. Nah, bagi mukim boleh 1 hari dan 1 malam. Dan bagi yang musafir boleh 3 hari dan 3 malam. Sebelum kita lanjut, pertanyaan. Dengan pertanyaan membuat kita terkadang semakin tajam dalam memahami pembahasan yang sedang dibahas. Indak ya Daud, saya pakai sepatu jam 9 pagi tadi. Jam 9 tadi pagi atau mudahnya baik jam 8 malam ini. Jam 8 malam ini. Kapan terakhir Anda boleh mengusap bagian atas sepatu atau kaus kaki Anda? Besok, besok banyak, ada jam 16, jam 17. Besok malam. Nah, besok malam juga banyak jamnya, ada jam 6, jam 7, jam 8, 9, 10, 11, 12. Yang mana ya, Dot? Jam waktu pertama dia pakai, yaitu jam berapa? Hah? Jam sekarang. Jam 8. Ahsan. Jawabannya dirinci. Dilihat tergantung bagaimana keadaan Anda. Kalau Anda sebagai muqim, maka 1 hari 1 malam berakhir di jam 8 malam besok. Dan kalau saya musafir, maka terakhirnya adalah di tanggal afwan, di jam 8 malam yang ketiga. 3 hari 3 malam. Jelas? Nah, kalau musafir 3 hari 3 malam dan kalau mukim 1 hari dan 1 malam. Dengan syarat ketika dia memakai sepatu dan kedua kaus kakinya tersebut dalam keadaan telah berwudu. Qala mahallu al-mashi wa sifatuh. Jadi waktunya itu dari semenjak ini yang harus dibahas juga. Ya. Kemudian membukanya kemudian dari semenjak dia memakai sepatu dalam keadaan telah suci, kemudian batal wudunya, kemudian dia mengusapnya. Paham? Paham? Anda ulangi ya. Apakah 1 hari dan 1 malam ini bagi mukim atau bagi musafir 3 hari dan 3 malam ini dihitung dari semenjak dia memakai sepatu walaupun dalam keadaan belum berwudu, ataukah dari semenjak dia mengusap bagian atas sepatunya? Tentunya dia mengusap bagian atas sepatunya kapan? karena wudunya yang telah batal dan dia memakai sepatu, dan sebelum memakai sepatu tersebut dia berwudu. Jelas? Ini terjadi kesalahan pendapat di kalangan ulama. Ya, ada yang berpendapat dengan pendapat yang pertama dan ada yang berpendapat dengan pendapat yang kedua, namun zahir hadis Nabi menunjukkan dihitung dari semenjak dia mengusap yang pertama kali. Nah, dan lebih detailnya nanti akan kita bahas khusus terkait kesalahan pendapat di kalangan ulama dalam hal ini. Kita selesaikan dulu uraian apa yang diuraikan oleh penulis di sini. Baik, berikutnya pembahasan berikutnya adalah mahallul mashi wa sifatuh, bagian yang boleh diusap dan tata caranya. Kata beliau, al-mahallul masyru' mashuhu marfu', ya, yang merafakkannya adalah al-masyru' sighah mutahalljumu fa huwa marfu'un naibul fa'il. Al-zahara al-mahallu al-mashru mashuhu zahara al-khaf, zahara al-khuf, tempat yang diperbolehkan untuk mengusap adalah bagian atasnya. Ini menunjukkan kepada kita agama bukan dengan akal. Kenapa demikian? Karena seandainya agama ini dengan akal, maka tentunya yang layak diusap adalah bagian bawah, karena bagian bawah lah yang kotor, bukan bagian atas. Maka Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mengatakan, "Law kana ad-dinu bir-ra'i, la kana asfal al-khuf awla bil-mashi min a'la." Seandainya agama ini dengan akal, maka bagian bawah dari sepatu itu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Karena yang kotor bagian bawah, bukan bagian atas. Laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahir khaffaihi. Karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas kedua sepatunya. Naam, bukan bagian bawahnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Al-Irwa. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian penulis mengatakan, wal wajib fil mashi ma yutlaqu alaihi ismul mashi. Jadi kalau ada yang bertanya berapa banyak atau kadar maksimum atau kadar minimum pengusapan bagian atas sepatu atau kaos kaki, apakah harus menyentuh seluruh bagian atas atau boleh setengahnya atau bagaimana, maka Syekh katakan yang wajib adalah selama perbuatan dia tersebut sudah dinamakan membasuh atau mengusap. Jelas? Selama sudah dinamakan bagian, dia telah mengusap bagian atas sepatu atau kaos kakinya. Artinya tidak harus semua bagian atas dari sepatu atau kaos kakinya itu tersentuh. Selama perbuatan itu sudah dinamakan mengusap atau membasuh, maka telah mencukupi dan menggugurkan kewajiban. Karena dalilnya umum, mengusap. Nabi tidak menentukan kadar maksimum atau kadar minimumnya. Dan dalam hal pengusapan, para ulama menyebutkan kaidah tidak seketat dalam hal mencuci. Berbeda dengan mencuci. Naam. Baik, kemudian berikutnya kata penulis, al-mashu 'ala al-jawrabaini wan-na'lain. Pengusapan bagian atas kedua kaos kaki, jawrabain wan-na'lain, dan sendal. Apa hukumnya? Kata penulis, wa kama yajuzu al-mashu 'ala al-khuffain fa innahu yajuzu 'ala al-jawrabain wan-na'lain. Sebagaimana pengusapan bagian atas kedua sepatu itu boleh, maka demikian pula boleh mengusap bagian atas kedua kaos kaki wan-na'lain dan kedua sendal. Apa dalilnya? Hadis Mughirah bin Syu'bah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmizi dan Al-Imam Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Al-Irwa nomor 101. Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anha radhiyallahu anhu mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha 'ala al-jawrabain wa an-na'lain. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu dan mengusap bagian atas kedua kaus kaki dan sendalnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis berikutnya adalah dari Ubaid bin Jurayj. Beliau mengatakan qila li ibni Umar radhiyallahu anhuma, pernah dikatakan kepada Abdullah bin Umar, ra'inaka taf'alu syai'an lam nara ahadan yaf'aluhu ghayruk. Kami telah melihat engkau melakukan sesuatu yang kami belum melihat seorang pun melakukannya selainmu. Maka Abdullah bin Umar pun berkata, wa ma huwa, apa memang yang saya lakukan? Maka mereka menjawab, ra'ina katalbas hadihin ni'al asabtiyah. Kami melihat engkau menggunakan sendal-sendal asabtiyah ini. Maka beliau mengatakan, maksudnya melihat ya, dan mengusap bagian atas darinya. Maka beliau mengatakan, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasuha wa yatawaddau fiha wa yamsahu 'alaiha. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memakainya, berwudu di dalam kedua sendal ini dan mengusap bagian atas dari keduanya. Maka dari sini sebagian para ulama berpendapat bolehnya mengusap bagian atas daripada kedua sendal. Adapun kaus kaki, maka sangatlah banyak dari ulama yang berpendapat bolehnya. Adapun kedua sendal, maka terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama membolehkan secara umum karena dalil-dalil di atas, dan sebagian mereka berpendapat tidak boleh. Adapun hadis yang menyebutkan hal ini, maka dimaknakan dibawa kepada makna sendal yang menyerupai al-khuf. Naam. Baik. Pembahasan berikutnya dari penulis adalah ma yubthilul masah. Hal-hal yang bisa membatalkan pengusapan bagian atas sepatu atau sendal. Kata beliau menjadi batal karena satu dari tiga hal. Yang pertama inqidha'ul muddah, batasan waktu yang telah habis. Li'anna al-masha muwaqqatun kama 'alim. Karena masyru'iyah pengusapan bagian atas sepatu atau kaus kaki itu terbatas waktunya seperti yang telah engkau ketahui di penjelasan sebelumnya. Fala yajuzu ziyadatu 'alal muddah al-muqarrarah, maka tidak boleh lebih dari waktu yang telah ditentukan. Yang kedua al-janabah, terjadi hadas besar. Terjadi hadas besar. Junub, haid atau nifas. Namun tentunya contoh yang paling tepat adalah junub, ialah hadas besar yang paling singkat waktunya. Karena hadis As-Safwan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safara an la nanzi' khifafana thalathata ayyam wa layalihinna ila min janabah lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Dulu Nabi SAW memerintahkan kami apabila kami sedang safar agar kami tidak melepaskan sepatu-sepatu kami selama 3 hari dan 3 malam kecuali karena junub. Tetapi kami boleh diperbolehkan oleh beliau mengusap bagian atas sepatu kami karena ghaidh, karena buang air besar, wabawlin, buang air kecil, atau dan karena naum, karena tidur. Maksudnya apabila seseorang memakai sepatunya dalam keadaan dia telah berwudu, kemudian batal wudunya karena kencing, karena buang air besar, karena tidur atau karena pembatal wudu yang lainnya, kemudian dia berwudu, maka dia boleh mengusap bagian atas batunya. Tetapi kalau dia junub, maka tidak boleh. Kenapa? Karena dia wajib mandi. Dia wajib mandi. Qala ats-tsalits, naz'ul mamsuhi 'alaihi min ar-rijlain. Karena dia telah mengusap, afwan, melepaskan alas kaki yang telah ia basuh bagian atasnya tersebut dari kedua kakinya. Li'annahu idza naza'ahuma tsumma labisahuma lam yakun adkhala rijlaini tahiratain. Kenapa demikian? Karena kalau dia telah melepaskannya, kemudian tentunya melepaskannya setelah batal ya. Karena melepaskan dalam keadaan wudu belum batal, melepaskan kedua alas kaki bukanlah pembatal wudu. Ini yang harus dipahami. Karena tidak ada dalil yang menyebutkan hal itu sebagai pembatal. Kemudian dia memakainya lagi, maka tidak boleh lagi dia mengusapnya. Sampai dia berwudu lagi, selesai wudu dia menggunakan sepatunya tersebut kembali, kemudian batal lagi wudunya, setelah itu baru dia boleh kembali mengusap bagian atas sepatunya. Jelas? Nah, faedah. Ini faedah penting ya. Kata penulis, inqidha'ul muddah wa naz'ul mamsuhi 'alaihi yutilanil masha wahdah. Fala yajuzul mas'u hatta yatawadda'a wa yaghsila rajlaihi itsumma yalbas. Habisnya waktu atau karena dia melepaskan kedua alas kakinya itu dapat membatalkan pengusapannya saja. Pengusapan tersebut. Kenapa? Karena ketika dia ingin mengusapnya lagi dalam keadaan dia belum berwudu. Maka dia tidak boleh lagi mengusapnya sampai dia berwudu dan mencuci kedua kakinya, kemudian dia memakainya kembali. Kemudian batal wudunya, kemudian dia berwudu lagi, barulah dia boleh mengusapnya bagi di bagian atasnya. Lakinu idza kana mutawadhian, akan tetapi perhatikan, apabila dia dalam keadaan berwudu, hina naz'il mamsuhi 'alaihi, di saat dia melepaskan sepatunya, atau inqidha'ul muddah, atau inqidha'ul muddah, waktu telah habis tetapi wudunya belum batal. Waktu pengusapan sudah lebih dari 24 jam. Kalau 3 hari 3 malam sudah lebih dari 3 hari dan 3 malam tetapi wudunya belum batal. Fa innahu baqin ala wudhu'i. Maka wudunya masih teranggap. Belum dikatakan batal. Dia boleh yusalli bihi ma syaa hatta yuhdits. Dia boleh melakukan salat dengan wudu tersebut sekehendaknya sampai terjadi hadas. Pertanyaan Bang Is atas penjelasan di atas. Saya memakai sepatu. Jelas? Sekarang saya pakai sepatu jam 8. Kemudian jam 10 malam ana berwudu. Pertanyaan yang pertama, bolehkah ana mengusap bagian atas sepatu ana? Boleh. Tanya dulu. Apa yang harus antum tanya ke ana? Apakah antum tadi memakai sepatu dalam keadaan telah berwudu? Nah, itu yang harus antum tanya. Kalau dalam keadaan ana memakai sepatu tadi dalam keadaan belum berwudu, berarti jam 10 namanya. Berarti yang setelahnya tidak boleh diusap karena ketika saya memakai sepatu dalam keadaan belum berwudu. Nah, itu yang harus antum tanya. Baik, apabila anggaplah ana sudah wudu nih jam 8 pagi malam. Kemudian saya pakai sepatu. Jam 10 malam ana mau salat tahajud. Salat witir, salatul lail. Maka ana pun berwudu. Kenapa? Karena telah batal sebelumnya. Ya. Jelas? Kemudian ana salat. Di sela-sela salat ana membuka sepatu ana. Di sela-sela salat ana membuka sepatu ana. Ketika saya mau sholat lagi, apakah saya harus berwudu lagi? Jelas pertanyaan. Ini lebih mudah, belum sampai kepada yang Syekh sebutkan sebenarnya. Tapi ana sebutkan pertanyaan tambahan ini agar lebih tajam dalam memahami apa yang diurai oleh Syekh di atas tadi. Masih boleh? Atau sudah enggak boleh? Udah anak lepaskan sepatu yang anak usap tadi. Masih boleh? Hah? Udah anak lepaskan sepatunya. Kemudian sana sholat 4 rakaat. Selesai 4 rakaat. Kemudian anak buka sendal dan kaos kakinya. Kemudian anak memakai ya lagi. Apakah saya bisa langsung sholat atau harus wudu lagi? Udah anak lepaskan loh. Hah? Wudu. Kok berubah antum? Apa yang membuat antum berubah? Tadi menyatakan tidak harus wudu lagi, sekarang antum katakan harus wudu lagi. Apa yang membuat antum mengganti fatwa? Ya? Anda penasaran, ingin tahu apa yang mendorong antum meralat fatwa yang pertama menjadi kepada fatwa yang kedua? Tadi yang pertama antum bilang boleh langsung. Tiba-tiba dalam waktu enggak sampai 1 menit antum merubahnya mengatakan tidak boleh. Apa yang membuat itu dulu yang antum sebutkan. Mungkin ada faedah ilmu di balik itu. Enggak, yang membuat antum mengganti meralat jawaban dari apa? Ekspresi ya wajah. Jangan. Berarti yang mana nih pendapat antum? Jawaban yang dari antum. Boleh atau harus wudu lagi? Setelah sholat, wudu. Anak kan pakai sepatu, sholat nih pakai sepatu. Nah, dalam keadaan diudah nausat. Kemudian sholat 4-2, 4 rakaat. Kemudian anak membuka sepatu anak. Kemudian anak mau sholat lagi. Apakah anak wajib berwudu lagi? Hah? Tidak wajib. Bang Is mengatakan tidak wajib. Kibah Mbak Ilmi? Sepakat orang Bang Is? Sudah mata malam pinang apa? Ahsan, dirinci dulu. Kenapa antum melepaskan sepatu tadi? Nah, dan apakah setelah melepaskannya itu wudu telah batal atau sebelum melepasnya sudah batal kemudian melepaskannya, maka jelas di sini dia wajib berwudu lagi dan mencuci kedua kakinya, tidak boleh mengusapnya karena sudah batal. Tapi kalau dia membukanya karena kurang nyaman ini itu ya, maka membuka sepatu bukanlah pembatal wudu. Ingat tadi kaidahnya jelas. Baik, setelah itu dia memakai lagi atau kati? Tidak. Jelas? Nah, pertanyaan yang kedua masih terkait dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Baiz. Anas pakai sepatu, mengusap sepatu di jam 8 malam ini. Tentunya waktunya habis jam 8 besok. Setelah jam 8 besok, Anas tidak boleh lagi mengusapnya. Baik, masuk jam 8. Masuk jam 9 malam besok dalam keadaan wudhunya saya belum batal, mungkin gak sampai jam 8 besok? Ya mungkin lah, kan dia tadi udah wudhu berulang kali, kan batasan boleh mengusap kan satu hari satu malam, kan sudah batal berulang kali kan selama kencing air besar atau tidur. Jam 8:30 malam besok ana dalam keadaan masih berwudu, atau jam 10 mungkin gak? Sangat mungkin lah ana berwudu di jam 8 sebelum jam 8, iya kan? Dan mengusap, pengusapan terakhir di atas sepatu adalah 7:30 atau jam 8 kurang 15. Masuk jam 9 nya tentu ana belum batal wudunya, tapi waktu kan sudah habis. Pertanyaannya, apakah anda masih boleh sholat menggunakan wudu yang anda usap bagian atas sepatu anda sebelum jam 8 tadi? Dan sekarang waktunya sudah lebih dari 24 jam. Hah? Wajib. Wajib apanya, Bang Is? Wajib berwudu. Hai matang na wudu. Pertanyaannya apa? Pertanyaan batas. Apakah anda boleh sholat menggunakan dengan wudhu tersebut yang anda lakukan sebelum habis waktunya, sebelum jam 8, jam 9 malamnya kan sudah habis, sudah lewat 1 jam. Pertanyaannya, masih bolehkah anda sholat menggunakan wudhu tersebut yang anda lakukan sebelum habis waktunya? Sekarang sudah habis waktunya. Maka ana harus melepaskan sepatu tersebut, kemudian memperbarui wudu saya kembali, baru saya boleh salat lagi? Masih boleh, Ustaz. Masih boleh. Sudah lebih waktunya. Tapi sepatunya dibuka, Ustaz. Hah? Enggak dibuka nih. Kalau dibuka jelas dong. Enggak jadi dong sih. Wajah. Kadang-kadang mengenang Bang Helmi. Kibah Pak Is. Kibah. Bang Jafir. Coba jelas pertanyaannya, paham Bang Jafir? Nah. Alasannya? Kau udah habis waktu ya? Udah lebih 24 jam. Ahsan, 24 jam itu adalah waktu boleh mengusap. Bukan berarti lewat 24 jam otomatis wudunya itu langsung batal karena udah lebih, udah lewat waktunya. Iya, baik, kamu. Masya Allah. Baik ya, itu faedah penting untuk dipahami terkait pengusapan bagian atas sepatu. Faedah berikutnya. Man labisa jawrabaini ala taharah. Barang siapa yang memakai kedua kaos kaki dan dia sudah suci, thumma masa alaihima, kemudian dia mengusap bagian atasnya, tentunya karena batal lagi kan, kemudian dia wudu lagi, tentunya dia mengusap bagian atas, di atas bagian atasnya, wa nazal a'la, perhatikan, kemudian dia melepaskan bagian atas dari kaos kaki. Kalau kaos kaki mungkin ya kan, kaos kakinya sampai lutut kan ya, kemudian dia buka sampai ke betisnya, sudah mendekati mata kakinya. Ba'dal masah, setelah dia usap, ingat, jazalahu itmamul muddah bil masahi 'alal asfal, maka boleh dia menyempurnakan batasan waktu yang diberikan untuk mengusap bagian atas, bil masahi 'alal asfal, maka dia boleh mengusap bagian atas kaos kakinya itu yang di bawahnya. Paham? Ini biar mudah nih. Ini kaos kaki, ini ibaratnya kaki lah ya. Ini lutut. Mata kaki di sini. Ya. Anak pakai kaos kaki sampai ke sini lutut. Dalam keadaan anak sudah wudu, kemudian batal wudu anak. Ya, sebelumnya kaos kaki ini anak buka sampai ke sini. Sebelum mata kah? Mata kaki. Nah, setelah itu batal wudu ana. Batal wudu ana. Kemudian ana wudu lagi. Ketika saya wudu, saya ingin mengusap. Apakah saya boleh mengusap bagian ini? Kaos kakinya? Bagian bawah ini? Tapi masih di atas mata kaki. Kan yang bagian atas yang ana usap tadi kan bagian atas nih. Di sini ana usap. Oke. Okay? Setelah itu ana turunkan, ana lipat kaos kakinya. Sampai sebelum mata kaki. Ketika saya mengusap bagian wudu yang berikutnya, apakah anda boleh mengusap bagian ini? Yang ini terhitung tentunya bagian bawah ketimbang dibandingkan yang di atas ini tadi. Paham enggak? Siapa yang pakai kaos kaki biar anda praktekkan? Hah? Paham Nabi? Saya ulangi ya. Ini enaknya sih ada kaos kaki ini. Hah? Ada kaos kaki ya. Baik, ini lutut, ini mata kaki, ini kaki ya. Anda pakai kaos kaki sampai ke lutut tadi, atau sampai menjelang, hampir sampai ke lutut. Kemudian anda mengusap bagian atasnya, jelas? Mengusap bagian atas di sini. Kemudian anda melepaskan bagian atas. Setelah diusap tadi, ya, dilepas, maka Syekh katakan boleh baginya menyempurnakan pengusapan bagian bawahnya yang di atas tadi selama 24 jam bagi mukim dan bagi musafir selama 30 hari. Melepaskan, apakah dengan dilipat atau lebih mudahnya ana potong. Tam, ana potong. Jelas? Tam anak potong yang bagian anak usap tadi. Maka Syekh katakan dia masih boleh meneruskan pengusapan bagian atasnya tersebut dengan waktu yang telah ditentukan 24 jam bagi mukim dan 3 hari dan 3 malam untuk musafir jelas. Artinya dengan potongnya ini bukan berarti dia tidak boleh lagi mengusap bagian bawahnya. Jelas. Artinya ini masih dikategorikan dia memakai kedua kaus kakinya itu dalam keadaan telah wudu. Walaupun yang bagian diusap tadi sudah dipotong. Jelas. Karena dia memasukkan kedua kakinya, kan syaratnya dia ketika memakai kaus kaki atau sepatunya dalam keadaan telah berwudu dan dia masih dianggap ketika memakai kedua kaus kakinya itu dalam keadaan telah berwudu walaupun bagian atas tadi sudah dipotong. Kemudian dia ingin berwudu lagi, dia masih boleh mengusapkannya ini selama 24 jam meneruskan waktunya. Tidak harus diperbarui lagi, buka dulu kemudian wudu lagi sampai selesai cuci kaki kemudian pakai lagi kemudian batal kemudian baru itu enggak. Jelas? Jelas Daud? Abu Daud? Ayah, tayang mbak ayah ilmu itu. Mbak Jafir udah paham? Enggak, yang sekarang ini, pembahasan yang sekarang, bukan lalu. Ya. Itu bagian atas. Bagian atas semuanya. Terserah mau bagian yang mana, selama di bagian atas batu. Paham enggak? Enggak paham ya? Bagis? Manizari? Bagaimana? Praktiknya, aplikasinya bagaimana? Pakai kaos kaki. Ana udah wudu sampai selesai ini. Cuci kaki, oke? Okay? Setelah itu ana pakai kaos kaki. Sampai ke betis lah atau sampai ke lutut, oke? Okay. Kalau udah ana usap, ana potong, tap. Tapi sisanya masih di atas mata kaki. Yang anak usap tadi itu mungkin di bagian betis, bagian atas ya. Baik, Syekh mengatakan dia masih boleh menyempurnakan waktunya itu. Selama 24 jam untuk mukim dan 3 hari dan 3 malam untuk musafir. Paham? Berarti apa? Kesimpulannya, memotong bagian kaos kaki yang diusap itu tidak mengeluarkan dia dari kategori memakai kaos kaki dalam keadaan suci. Dia boleh meneruskan waktu yang telah berjalan. Tidak harus membukanya lagi kalau dia wudu, bukanya lagi, kemudian wudu kembali sampai mencuci kedua kakinya, kemudian memakainya lagi, kemudian batal, kemudian dia berwudu, saat itu baru boleh lagi. Dengan alasan karena bagian atas yang dia usap tadi sudah dia potong. Jelas? Jelas ya? Kau boleh anda jelas sama di Jerli. Jelas. Nah, bagus. Jelas ya? Sudah besok ngopi ya, ngomong di Jerli. Kalau kau jelas, jelaskan. Baik, bagaimana jelasnya Bang Is? Coba jelaskan secara perbuatan. Oke. Yang langsung potong, sebutkan dulu yang sempurna ceritanya. Yang tiba-tiba kaos kaki udah dipotong. Oke. Oke. Potong, buang. Oke. Posisi masih ada nih, Ustaz. Nah. Jadi bisa diusap lagi. Berarti mudahnya kita contohkan dengan waktu. Nah, sekarang ana pakai ana mengusap kaos kaki ana bagian atas mungkin di bagian betis jam 8. Malam ini. Batas terakhir kapan berarti? Besok. Ya kan? Kemudian batal wudu ana. Kemudian ana wudu lagi. Ana bagian, ana usap. Bagian atas kaos kaki yang itu adalah bagian bawah dari kaos kaki yang sudah ana potong tadi. Jelas kan? Baik. Kapan boleh terakhirnya? Ana boleh melakukan hal ini? Jam 8 besok. Oke. Tetapi kalau kita, makanya kita katakan itu tidak dianggap pembatal dan tidak dianggap ya, dia berarti memakainya dalam keadaan tidak suci. Karena kalau dikatakan itu membatalkan atau membuat dia tidak lagi dikategorikan memakainya dalam keadaan sudah suci, berarti ketika anak ingin berwudu lagi, misalkan jam 9 nanti saya wudu lagi, berarti saya harus melepaskannya. Saya wudu lagi, kemudian saya sholat, kemudian setelah itu batal, mungkin jam 10 malamnya batal, kemudian saya berwudu kemudian mengusapnya, maka waktu terakhirnya bukan jam 8 besok tetapi jam 10 nya Kalau kita katakan tidak boleh dia teruskan, jelas? Jelas ya? Sekarang udah jelas, Daud? Hah? Anak tes. Baik ya. Li'annahu yasduq 'alaihi annahu adkhala rijlihi tahiratain, karena dia masih dianggap orang yang memasukkan kedua kaus kakinya itu dalam keadaan kedua kakinya suci. Amma idza labisa jawraban wahidan wa masaha 'alaihi. Tapi lihat, akan tetapi jika dia memakai satu kaus kaki dan dia pun mengusap bagian atasnya, tsumma labisa 'alaihi ghairah. Kemudian dia mengusap. Perhatikan, kemudian dia mengusap kaus kaki yang lain di atas kaus kaki tersebut, lam yumsah alaih, yang tidak dia usap, yang tidak dia usap bagian atasnya, li'annahu lam thumma labisa alaih ghairah, kemudian dia memakai di atas kaus kaki tersebut kaus kaki yang lain, lam yumsah alaiha, maka dia tidak boleh mengusap bagian atas kaus kaki yang atas tersebut. Kenapa? Li'annahu lam yasduq 'alaihi annahu adkhalahuma tahirataini, karena dia tidak dianggap memakai kedua kaus kaki, memakai kedua kakinya dalam keadaan kedua kakinya itu telah suci. Jelas? Hah? Double. Jelas? Belum jelas. Saya pakai kaus kaki. Nah, saya pakai kaus kaki. Kalau dari Syekh, ana berusaha memahamkan antum dari faedah Syekh. Kata Syekh, amma idza labisa, adapun kalau dia memakai jawraban wahidan, satu kaus kaki, wa masah 'alaih, kemudian dia mengusap bagian atasnya, thumma labisa 'alaihi ghairah, kemudian dia memakai atasnya, jawrab, bukan kaki, kalau kaki pasti 'alaiha, karena mu'annath, bukan kaki yang sebelah yang belum. Karena kalau kaki yang sebelah yang sebelum, pasti Syekh mengatakan labisa 'alaiha. Nah, kemudian dia menggunakan kaus kaki lain di atas kaus kaki tersebut yang belum dia usap. Ya. Tsumma labisa 'alaihi ghairah. Lam yumsah 'alaihi, maka dia tidak boleh mengusapnya. Kenapa? Li'annahu lam yasduq 'alaihi annahu adkhalahuma tahirataini, karena ia tidak dianggap memakai kedua kaus kaki dalam keadaan kedua kakinya suci. Sampai di sini paham? Paham? Kalau antum paham, hebat. Ana masih bingung nih. Yang dimaksud oleh Syekh. Ya, ana sendiri masih bingung. Karena kalau beliau maksud, apakah ketika dia berwudu, selesai wudu satu kaki, kemudian dia pakai kaus kaki, kemudian wudu kaki yang ke kirinya lagi baru dia pakai kaus kaki, dengan itu sudah dikatakan dia memakai kedua kaus kakinya dalam keadaan kedua kakinya sudah suci ataukah tidak? Kenapa? Karena dia memakai satu-satu. Ya, kalau ini yang dimaksud oleh Syekh, ya bukan seperti ini bahasanya. Tapi ini yang dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih yang seperti Syekh Al-Mumti. Memang itu terjadi khilaf di antara ulama. Karena sebagian ulama mengatakan, karena itu masih dikatakan dia memakai kedua kaus kakinya dalam keadaan kedua kakinya sudah suci, walaupun dia memakai satu-satu. Jelas? Ya, masih dianggap dia memakainya dalam keadaan kedua kakinya sudah wudu. Naam. Kalau ini yang dimaksud oleh Syekh, maka ada dua pendapat di atas. Ya, pendapat yang pertama menyatakan tidak boleh karena dia memakai satu persatu. Sedangkan Nabi mengatakan dia memasuki kaus kaki atau kedua sepatunya itu dalam keadaan kedua kakinya. Kedua-duanya. Telah dalam keadaan telah suci. Nah, sebagian ulama yang mengatakan boleh karena mereka mengatakan karena itu masih dikatakan dia memakainya dalam keadaan sudah suci. Nah, wallahu taala a'lam. Bisa kalau ini dimaksud oleh Syekh, maka ada dua pendapat di atas. Tapi kalau kita lihat zahir bahasa Syekh, kemudian amma idza labisa jawraban wahidan, antum yang paham bahasa Arab insyaallah juga ikut bingung gitu ya. Adapun kalau dia memakai satu kaus kaki, wa masah alaih, kemudian dia mengusap bagian atasnya, tsumma labisa alaihi ghairah, kemudian dia memakai kaus kaki lain di atas kaus kaki tersebut. Jelas? maka dia tidak boleh mengusapnya. Nah, ini menjadi jelas juga. Double kalau ini kasusnya. Dia pakai satu, dalam keadaan tadi udah suci kakinya. Kemudian batal otomatis. Ya, kemudian batal. Ya, kemudian batal dia memakai sebelum berwudu memakai kaos kaki lain. Double berarti. Maka dia tidak boleh mengusap di atas kaos kaki yang baru tersebut. Kenapa? Karena ketika dia masuk ke kedua kaos kaki tersebut ke kakinya dalam keadaan kakinya tidak suci. Jelas? Ya. Sebenarnya ini contoh-contoh untuk mempertajamkan pemahaman kita terhadap syarat boleh mengusap bagian atas sepatu atau kaos kaki, yaitu apabila kedua kaki kita dalam keadaan sudah telah wudu. Kata beliau demikian disampaikan kepadaku oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi jelas? Na wallahu ta'ala alam isa wa la ilmu illallah. Kita cukupkan sampai di sini. Sudah adzan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين.